Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ba'd, ikhwati fid din, a'azzani wa a'azzakumullah. Apa yang telah disebutkan tadi bahwa amalan soleh, amalan ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala dan sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah upaya untuk menghindar dan menjauh dari fitnah. Sebagaimana yang telah dijelaskan tadi di atas. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam pun menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Abu Dawud dari sahabat Miqdad ibn Aswad radhiyallahu anhu bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyumallah innas sa'ida laman junnibal fitan." Innas sa'ida laman junibal fitan. Walaman ibtulia fasobara fawaha. Kata Rasulullah SAW, demi Allah, sesungguhnya orang yang berbahagia dunia akhiratnya adalah yang dijauhkan dari fitnah. Diulang oleh beliau 3 kali. Sesungguhnya orang yang berbahagia dunia akhiratnya adalah yang dijauhkan oleh Allah dari fitnah. Dan ketika dikala itu fitnah melanda dan dia sabar, tetap istiqomah, taat kepada Allah dan Rasulnya, berpegang teguh dengan kitabullah, sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang difahami oleh salaful ummah, fawaha, maka selamatlah dia, beruntunglah dia, bahagialah dia, karena dia tetap sabar dan tidak terbawa oleh fitnah tadi. Walaupun hadis ini banyak dari para ulama yang menjelaskan bahwa fitnah yang dimaksud adalah fitnah hawa, syubhat, tapi secara umum namanya fitnah adalah tetap dia membawa kepada kehancuran, kebinasaan. Sehingga Rasulullah ulang 3 kali, innas sa'id, begitu. Sesungguhnya orang yang berbahagia adalah yang dijauhkan dari fitnah. Sesungguhnya orang berbahagia adalah yang dijauhkan dari fitnah. Ini menunjukkan betapa pentingnya dan sangat ngerinya fitnah tersebut. Oleh karena itu, maka ikhwati fiddin, a'azzani wa a'azzakumullah, dalam kehidupan kita sehari-hari, tatkala kita sangat memprioritaskan sesuatu yang bermanfaat, ini juga bagian daripada upaya untuk menghindar dari fitnah. Apa itu yang bermanfaat? Apa saja yang ada nilai manfaatnya? Dunia, dia bekerja mencari nafkah halal dan baik, ini pekerjaan perbuatan yang bermanfaat bagi dia. Akhirat terlebih lebih menjaga dan lebih menyelamatkan dia dari azab Allah subhanahu wa ta'ala, dan lebih harus dikedepankan ketimbang kehidupan duniawi. Naam, ikhwati fiddin, a'azzani wa a'azzakumullah. Sehingga Allah sebutkan, ihris ala ma yanfa'uka wa la ta'jas. Kamu semangat untuk meraih, untuk mendapatkan, untuk memperoleh apa yang bermanfaat bagi kamu. Dan jangan kamu melemah. Ma yanfa'uka, sesuatu yang bermanfaat bagi kamu itu tidak sekedar hanya urusan akhirat. Dunia pun juga demikian. Wala tansa nasibaka minad dunia, kata Allah, jangan kamu lupa bagianmu terhadap akan duniamu. Dan jangan disalahfahami bahwa ahlus sunnah salafiyin itu tidak bekerja. Salah. Salah total. Kalau sampai ada yang memahami ahlus sunnah salafiyin itu tidak bekerja mencari ma'isyah. Salah total. Allah sendiri telah berfirman dalam Al-Quran, wa idza qudiyat minas shalah fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah. Kalau telah ditunaikan salat, maka fantashiru fil ardi, kalian, kata Allah, bertebaranlah ke muka bumi, cari karunia, cari rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasul pun juga demikian memerintahkan, i'malu fa inna Daud ya'mal biyadih. Bekerja kalian. Nabi Daud alaihi salam juga bekerja dengan tangannya. Dan ada sekian hadis yang sahih yang menjelaskan tentang pekerjaan apa yang afdol dalam mencari ma'isyah, dibahas oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan apa dianjurkannya. Walaupun sebagian menyatakan mubah, namun bagi mereka yang punya keluarga, kewajiban menafkahi anak istrinya. Naam, kewajiban untuk menafkahi anak istri. Sehingga ketika seorang suami mencari nafkah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, menunaikan kewajiban sebagai suami untuk mencari nafkah, maka satu suapan yang dia infakkan, dia berikan kepada keluarganya, istri atau anaknya, itu kata Rasul, khairum minad dunya wa ma fiha. Luqmatun anfaqtaha li ahlik khairum minad dunya wa ma fih. Satu suapan yang kamu infakkan ke istrimu atau anakmu, keluargamu, itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Makanya ikhlaskan karena Allah, niatkan untuk menjalani kewajiban dari Allah tatkala mencari ma'isyah. Naam, biar ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan Dia. Ikhwati fid din, a'azzani wa jazakumullah. Itu yang berikutnya, sibuk dengan perkara yang bermanfaat. Baik itu terkait dunianya, kan kalau sudah dia sibuk dengan dunia dalam pengertian tidak sampai apa? Melalaikan ibadahnya, akhiratnya, kan tadi disebutkan bahwa dunia yang dicari itu jangan sampai menjadi penyebab lalai jadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sibuk dia dengan akhiratnya, tidak ada celah. Tidak ada tempat porsi bagi fitnah semakin sempit untuk dimasuki. Ma'isyahnya yang dia cari murni taat kepada Allah untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang suami. Paham? Ibadah yang dia jalani dalam kehidupan sehari-hari juga demikian. Murni hanya ikhlas kepada Allah dan sesuai dengan tuntunan Rasul. Nah, ikhwati fiddin, a'azana jazakumullah. Kemudian yang berikutnya adalah menjihati kehidupan Maksudnya apa? Maksudnya Allah menyatakan dalam Al-Qur'an, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Dan orang-orang yang berjihad berjuang karena kami, kata Allah, di jalan Allah dia berjuangnya, maka kami akan beri hidayah mereka ke jalan-jalan kami, kata Allah. Jihad, mujahadah, berjuang, berkorban, sungguh-sungguh. Naam, untuk memerangi musuh-musuh Allah, musuh-musuh kaum mukminin, dan memaksimalkan perjuangan tersebut di dalam mencari ridho Allah. Ini penting, mencari fi ittiba mardhatillah, mengikuti ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah, lanahdiyannahum subulana. Kami berikan hidayah mereka ke jalan kami, ketika jalan kami jalan Allah, yaitu jalan yang menuju kepada surga Allah. Naam. Demikian yang harus kita pikirkan. Dan jihad yang paling besar, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, jihadun nafas, menjihati jiwa, nafsu. Karena Allah menyatakan, inna nafsa la amartum bisu, sungguhnya nafsu itu selalu menyeret pada kejelekan, kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud la amartum bisu, kata Imam Al-Baghawi rahimahullah, al-ma'asi, maksiat, selalu menyeret pada maksiat. Itu afradul jihad, paling fardunya jihad. Yang kedua, jihadul hawa, menundukkan hawanya. Jangan sampai dalil-dalil Al-Qur'an dan sunnah nam dikalahkan oleh hawanya, na'udzubillah. Apa yang wadhah, yang jelas tentang agama Allah, syariat Allah, manhaj yang lurus, nam dipertahankan, diperjuangkan, dijihati terus. Nah, jangan sampai hawa nafsunya mengalahkan itu semua. Na'udzubillah, jihadul hawa, menjihati hawa nafsunya, hawanya. Dan yang ketiga, jihadus syaitan, menjihati syaitan. Karena syaitan musuh yang paling nyata. Segala upaya untuk meninggalkan apa yang Allah wajibkan, itu langkah-langkah syaitan. Segala upaya untuk berbuat maksiat kepada Allah, langkah-langkah syaitan, dijihati, berjuang untuk menepis itu semua. Sehingga dengan tenang dan tenteram dan penuh kelapangan dada, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk taat kepada Allah, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak terpedaya oleh godaan syaitan, yang kewajiban diwajibkan oleh Allah dijalani dengan penuh keikhlasan kepada Allah, sunnah juga demikian, jalani penuh ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, yang sunnah diperjuangkan, yang baik dijalani, terus seperti itu, yang maksiat ditinggalkan, kemungkaran ditinggalkan, yang haram ditinggalkan, terus seperti itu. Dan yang keempat, kata beliau, jihadud dunia, menjihati dunia. Jangan sampai dunia menjadi, yaitu akbaru hammihim, menjadi prioritas dalam hidupnya dia, tolak ukur hidupnya dia, suatu yang dikedepankan hidupnya dia. Jangan. Nah, tapi didudukkan oleh syariat. Orang yang berilmu, beramal soleh, taat kepada Allah SWT, dunia ikut. Dunianya ikut. Dan itu janji Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan hidupnya dia diberi oleh Allah jalan keluar. Bagi siapa? Yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan diberi rezeki yang datangnya tidak disangka-sangka. Bagi siapa? Yang takwa kepada Allah. Wa man yattaqillah yaj'al min amrihi yusra, kata Allah. Dan barang siapa yang takwa kepada Allah, Allah jadikan urusannya mudah. Syekh bin Baz rahimahullah menyatakan tentang dua ayat ini, kata beliau, wa minal ma'lum anna afdhalal arzaq al-ilmun nafi'. Perkara yang ma'lum, yang diketahui bersama, bahwa seutama-utama rezeki adalah ilmu yang bermanfaat. Bukankah bagi dia mudah ketika berilmu untuk menyelesaikan segala problem, menjawab segala hukum? Ma la yatayassaru lil jahil, yang tidak didapati dan dimiliki orang yang jahil. Bukankah kita mencari ilmu di samping kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita, kita tuntut ilmu tersebut juga li raf'il jahal, untuk menghilangkan kejahilan di diri kami. Sehingga sibuk dengan ilm, sibuk dengan al-ilmu juga bagian daripada bentuk wujud mengkanter fitnah yang ada. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Naam dari ana, kurang lebihnya wa la'afu minkum. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.